Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, azanil wa iyyakum. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan acara daurah. Semoga dari masing-masing kita bisa mengambil faedah dari nasihat-nasihat yang berharga tentang bagaimana menjalin hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, sehingga al-ukhuwah tidak hanya saja berada di alam dunia, tetapi al-ukhuwah terus berlangsung sampai di akhirat kelak. Kemudian kita masih punya PR untuk menghafal perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, tentang bimbingan bagaimana cara untuk bisa mengingat ilmu agar mereka terus berkesinambungan untuk bisa menghafalnya. Naam, dafa' wujud. Nah, coba Dafa dihafalkan. Nah, dibaca. Coba dibaca. Kalau enggak hafal, dibaca. Enggak ada bukunya. Coba tunjuk teman antum yang kira-kira bisa menghafal dan punya bukunya. Ayo Dafa. Yang ada bukunya dan bisa menghafal. Yang di belakang itu siapa itu? Tuh, Salman. Nah, coba Salman. Coba dibaca. Dibaca aja. Baca pun enggak bisa. Itu kelas berapa? Itu sudah ada harokatnya. Enam. Ini sudah beberapa kali pertemuan dan dihafal dari para musyrif untuk mentasmi setiap santri menghafalkan ini. Jadi nanti setorannya sama musyrifnya. Naam. Kemudian dari pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dari pelajaran kita sebelumnya beliau menyebutkan bahwa yang namanya kehidupan adalah kehidupan hati yang dapat memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu dia akan semangat menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya, ya, walaupun jasad-jasad mereka berjalan di muka bumi, tetapi dalam kehidupannya tidak ada ketaatan-ketaatan kepada Allah azza wa jalla, maka pada hakikatnya, ya, mereka bangkai-bangkai yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hati mereka itu mati. Naam, sehingga semakin membuat beban terhadap bumi yang mereka tidak menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pasal yang baru, faslun. Al-ma'siyatu tajlibul ma'siyah. Maksiat yang dilakukan itu akan membawa atau melahirkan maksiat yang berikutnya. Ya, maksiat yang dilakukan seseorang itu akan melahirkan atau memunculkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Kalau mereka tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, keinginan dengan sesuatu itu terus berlanjut dari upaya-upaya syaitan agar mereka jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fi kitabih Ad-Da'i wa Dawa, wa minha anna al-ma'asi tazra'u amsalaha. Di antara akibat dari perbuatan maksiat itu akan menanam benih yang semisalnya, ya, akan memunculkan melahirkan maksiat-maksiat yang berikutnya. Wa yuladu ba'duha ba'dan, ya, akan memunculkan maksiat itu terhadap sebagian yang lain. Hatta ya'izza 'alal abdi mufaraqataha. Sampai-sampai seorang hamba itu merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Ya, setelah melakukan maksiat mungkin ada angan-angan dalam hati, nanti saya bertaubat. Nah, itu sesaat. Tidak lama lagi akan muncul, lakukan lagi. Ya, seperti mengambil harta atau barang temannya. Merasa nyaman, merasa enak. Ada kesempatan lagi ketika dia tidak terlihat oleh yang lain, ngambil lagi. Nah, maka kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan, walaupun dalam sangkaan atau dugaan kita tidak ada yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Wal khuruj minha. Demikian pula seorang hamba akan kesulitan untuk keluar dari maksiat. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana berkata sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya hukuman dari perbuatan maksiat atau perbuatan kejelekan itu kejelekan berikutnya. Kalau seseorang tidak menyadari dan terus berkelanjutan, naam, yang tadinya walaupun kecil nilainya, ya, kecil dosanya, tetapi ketika semakin bertumpuk, semakin bertambah, maka yang kecil tadi akan menjadi besar. Sehingga sebagaimana yang kita pelajari, jangan meremehkan yang namanya dosa. Ya, dosa tetap dosa. Naam, tidak akan menjadi halal atau menjadi baik dengan niat kita yang baik. Ya, pokoknya mengambil harta orang, tapi kemudian saya niatkan untuk berinfak di jalan Allah. Niat saya baik untuk berinfak, tapi harta itu didapatkan dari jalan yang tidak halal. Bukannya mendapatkan pahala, tetapi semakin bertambah dosanya. Karena tahu itu barang haram, lalu dia berikan lagi kepada yang lain. Wa inna min thawabil hasanah al hasanah ba'da. Dan sesungguhnya ganjaran kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan pula setelahnya. Jadi ini saling beriringan. Ya, kalau orang itu gemar, senang melakukan kesalahan, akan muncul kesalahan berikutnya. Tetapi kalau senang dia melakukan kebaikan, akan muncul pula kebaikan yang lain setelahnya. Ya, dorongan untuk berbuat baik itu akan muncul pada dirinya. Ya, setelah berinfak dari satu perkara, ada lagi keinginan yang lain untuk berinfak yang lain. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها إئملني أيضا. Maka apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan yang lain juga akan mengatakan I'malni aidon, saya juga amalkan. Ya, kebaikan-kebaikan itu akan meminta kepadanya, saya juga dong. Ya, diamalkan juga. Sehingga dari balasan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah itu banyak pintu. Ya, ada pintu Ar-Royan, puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Masing-masing pintu itu memanggil kita untuk masuk di pintu itu. Ya, dari amalan-amalan yang kita amalkan. Dari satu kebaikan, maka yang lainnya pun ingin agar kita bisa mengamalkan kebaikan itu. Faida amilaha qalat salisah kadzalik. Ketika yang kedua sudah diamalkan dari kebaikan itu, maka yang ketiga meminta juga yang lainnya, saya juga. Ya, seperti para penuntut-penuntut ilmu, dia menghafal Al-Qur'an. Ya. Maka pahala dari menghafal al-hadis juga meminta, ayo saya juga dihafalkan hadis-hadisnya. Nanti yang lain lagi mengatakan, saya juga dipelajari ini dan itu. Jadi kebaikan itu terus berkesinambungan, meminta agar kita bisa mengamalkan seluruhnya. Wahalu majarro, dan demikian seterusnya. Setiap kebaikan-kebaikan itu selalu ingin dia untuk dikerjakan. Fatudo afruribhu, sehingga kalau sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, maka keberuntungan tadi akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, dalam posisi yang seperti ini, kita harus memandang dan melihat orang yang semangat belajar. Jangan melihat orang yang malas-malas belajar, sukanya bergurau, cerita, main dan seterusnya. Tapi pandang teman-teman antum yang dia semangat dalam belajar, semangat murojaah. Ya, jangan dipandang ya, tidurnya banyak, mainnya banyak, tetapi belajarnya sedikit. Ini tidak bisa dijadikan qudwah. Jadikan qudwah yang semangat dalam belajar. Ya, sehingga cita-cita kita untuk bisa menyelesaikan satu materi atau menghafal Al-Quran bisa tercapai dengan cepat. Wa tazayyadat al-hasanat, sehingga kebaikan tadi itu semakin bertambah, semakin meningkat. Wa kadzalika janibus sayyi'at aidon, ternyata keburukan juga demikian. Ya, setelah keburukan ini dikerjakan, maka keburukan yang lain juga meminta, ayo saya juga dikerjakan. Ya, terus beriringan. Maka semakin banyak kejelekan yang kita lakukan, maka hati kita semakin mengeras. Kalau hati itu sudah mengeras, jadi berbalik, kebaikan dianggap keburukan, keburukan dianggap kebaikan. Tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ilmu dianggap kejahilan, kejahilan dianggap ilmu. Sehingga apapun kebaikan yang kita berikan dianggap itu sesuatu yang mustahil bagi dia. Sementara kita saja memandang ini benar, ini hak. Tetapi bagi mereka yang hatinya penuh dengan maksiat tadi, tidak bisa mencerna ataupun menerima kebenaran yang kita sampaikan. Hatta tasira at-ta'atu wal ma'asi hay'atun rasihatun wa sifatun lazimatun wa malakatun thabitatun. Sehingga yang namanya maksiat atau yang namanya ketaatan, ketaatan dan maksiat itu akan terus berlangsung. Ya, bahkan menjadi satu sifat dan kebiasaan yang tetap pada diri seseorang. Bahkan orang yang melakukan kemaksiatan, kemaksiatan itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kaum muslimin yang KTP mereka muslim, tetapi akidah mereka, akidah syirkiyah sangat banyak. Pemahaman-pemahaman menyimpang sangat banyak. Yang selamat sedikit dan sangat sedikit. Falau atola al-muhsinu ta'ah la daqat alaihi nafsuh. Kalau orang-orang yang baik itu menelantarkan atau meninggalkan ketaatan, maka akan merasa sempit di dalam dadanya. Ya, umpamanya dia kondisi sakit, yang mana kalau sehat biasa melakukan ini, melakukan itu, tapi ketika sakit tidak bisa melakukan, maka terasa ada yang kurang dalam hidupnya. Yang seharusnya dia melakukan ini, melakukan itu, tapi kemampuannya tidak ada karena terhalang sesuatu, maka di dalam dadanya ada terasa, ya, terasa sempit. Wa daqat 'alaihi al-ard bima rahabat, dan merasa dunia ini sempit padahal luas. Tetapi kalau dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, merasa plong, ya, merasa nyaman. Alhamdulillah hari ini amalan kebaikan banyak yang saya lakukan, ya, merasa tenteram dengannya. Tetapi di saat dia tidak melakukan itu, terasa sempit dadanya. Wa ahassa min nafsi bi annahu kalhud idza farqa al-ma' hatta yu'awidha. Maka dia merasakan dirinya seperti ikan yang keluar dari air. apalagi sibuk dengan pekerjaan ataupun yang lainnya sehingga terlantarkan amalan-amalan soleh, maka dalam hati itu bergejolak. Ya, sampai dia mampu untuk melakukan kembali. Ya, fataskunu nafsahu wa tuqiru ainuhu. Ketika sudah mampu dia melakukan lagi seperti dahulu, maka barulah datang kembali ketenteraman, ya, ketenangan, kesejukan hati. Ya, umpamanya dia tidak luput dari sholat witir, tahajud. Namun suatu keadaan, mungkin dia habis jaga malam atau kelelahan, sehingga ketika bangun sudah azan subuh, maka dalam hati itu terasa ada yang kurang. Kapan dia merasakan ketenteraman? Ketika dia mampu lagi mengamalkannya, melakukannya. Ini kalau orang-orang yang baik, ya, ketika dia luput dari melakukan kebaikan, maka terasa sempit dadanya. Kapan kembali ketenteraman itu muncul? Ketika dia sudah mulai lagi bisa melakukan ketaatan, amalan-amalan ibadah. Walau atol al-mujrim al-ma'siyah wa aqbal al-ta'ah la daqat 'alaihi nafsuh. Ah, kebalikannya sekarang. Kalau orang yang suka melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dia berhenti dari maksiat, dia ingin menuju kepada ketaatan, namun di dalam hatinya terasa sempit. Ya, jiwanya terasa sempit, wadaqa sadruh. Demikian pula dadanya sempit. Wa ayat alaihi madhhabuh, madhahibuh. Dan lemah pijakannya. Hatta yu'awidha, sampai dia bisa kembali lagi berbuat maksiat, baru merasakan tenteram di hatinya. Ini kalau pelaku-pelaku maksiat. Ya, umpamanya dia apa ini terkena suatu penyakit, sehingga dokter menyarankan sampean tidak bisa makan ini, tidak bisa minum ini, tidak bisa makan ini. Maka dia akan merasa sempit dadanya. Ketika dia bisa lagi melakukannya, baru muncul lagi terasa tenteram pada dirinya. Waliyadubillah. Ya, dengan maksiat merasa nyaman, merasa enak. Maka bila keadaan seperti ini, kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita terkunci, tertutup untuk kebaikan-kebaikan. Hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi al ma'siyah min ghairi ladatin yajiduha. Sampai-sampai, ya, ahli kefasikan banyak melakukan maksiat, tapi pada hakikatnya dia tidak mendapatkan kelezatan. Wala da'iya ilaiha, dan tidak ada dorongan untuk padanya. illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha. Tetapi hanya untuk menghilangkan kegundahan karena dia berpisah dari maksiat. Jadi sebenarnya hatinya tidak terlalu menginginkan. Dia melakukannya hanya untuk menghilangkan gundah gulana yang ada pada dirinya. Kama saraha bidzalik Syekhul Qaum Al-Hasan Ibnu Hani, sebagaimana dijelaskan hal itu oleh Syekhul Qaum Al-Hasan Ibnu Hani, yang mana dia mengatakan, wa ka'sin syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Satu gelas khamar, minuman yang memabukkan, yang aku minum ala ladzatin, itu di atas kelezatan. Adapun yang berikutnya itu hanya sebagai penyembuh, ya, dari meminum yang pertama. Ya, jadi yang penting sekali sudah melakukan, yang berikutnya itu tidak terlalu berpengaruh. Wa qala al-akhir, berkata yang lain, fakanat dawai wahya da'i bi'ainiha kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Obatku adalah dawai, yaitu sebab penyakitku sendiri. Sebagaimana berobatnya syaribul khamri bil khamr, peminum khamar, ya, dengan khamar yang berikutnya. Allahul musta'an. Ya, hati mereka sudah bergelimang dengan dosa. Wa la yazalul abdu yu'ani at-ta'ah wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala birahmatihi alaihi al-mala'ikah ta'azzahu ilaiha azzan. Maka senantiasa seorang hamba terus akan melakukan ketaatan dan membiasakannya untuk taat dan mencintainya dan bahkan mementingkannya ketaatan itu sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya al-malaikah birahmatihi alaihi, dengan rahmat kepadanya, ta'azzahu ilaha azzan. Ya, untuk menolongnya, membantunya, ya, benar-benar untuk membantunya. Naam, seorang hamba yang dia berusaha untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat untuk membantu mereka, mendorong mereka untuk tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahriduhu 'alaiha wa tuz'ijuhu an firashihi wa majlisihi ilaiha, sehingga mereka Ya, para malaikat menganjurkan kepada hamba-hamba tersebut untuk taat, ya, dan mendorong mereka, membantu mereka di firas-firas mereka, tempat-tempat tidur mereka. Demikian pula majlis-majlis mereka. Ini orang-orang yang dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang baik. Ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa ya'thiruha. Namun di sana ada pula, ya, hamba-hamba yang senantiasa melakukan maksiat. Dia mencintai maksiat itu, bahkan mengutamakan maksiat itu daripada yang lain. Hatta yursilallahu ilaihi asyaitin, sehingga pelaku-pelaku maksiat tadi akan diutus kepada mereka setan-setan, syaitan. Fata'azzahu ilaiha azzan, maka setan-setan tadi akan mendorong mereka terus melakukan maksiat. Ayo terus, enak, nyaman. Bertobat gampang. Nanti saja. Nanti kalau sudah tua atau sudah sakit-sakitan baru bertobat. Terus diiming-imingi, ayo lakukan. Fal awal qawwa junda ta'ah bil madaj. Maka golongan yang pertama tadi, yang mereka senang dengan ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan, ya, dengan tentara-tentara ketaatan, yaitu dengan bantuan para malaikat. Malaikat mendoakan mereka, malaikat menaungi mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi bahwa para penimba-penimba ilmu, penuntut-penuntut ilmu, yang mereka membaca Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka malaikat akan menaungi mereka. Semut-semut yang di sarangnya akan mendoakan mereka. Ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan mereka. Fasaru akbar a'wani, sehingga menjadilah mereka orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha qawwa jundal ma'siyah bil madad. Demikian pula, ya, pelaku-pelaku maksiat mereka akan dikuatkan dengan dorongan para setan-setan. Naam, jundullah, tentara-tentara Allah ini akan terus berhadapan dengan jundus syayatin, tentara-tentara setan. Namun mereka adalah orang-orang yang merugi, sementara jundullah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Fakanu a'wanan alaih, sehingga pelaku-pelaku maksiat mereka mendapatkan suntikan dari setan-setan, dorongan dari para setan-setan. Naam, orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutus malaikat untuk menjaga mereka, menaungi mereka, mendoakan mereka. Sementara ahlul ma'asi, ya, mereka akan didorong oleh para setan-setan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terjatuh dalam kesalahan, maka bersegera untuk bertaubat. Ya. Jangan diikuti kejelekan dengan kejelekan berikutnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wat bisayyat sayyat al-hasanah," ikuti kejelekan dengan kebaikan. Niscaya akan menghapuskannya. Jangan kita merasa senang ketika melakukan pelanggaran, tapi merasa sedih, kenapa saya tadi melakukan ini, kenapa saya melakukan perbuatan maksiat, merasa sedih, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat menyadari, jangan terus diombang-ambingkan oleh setan. Bersegera kita untuk istighfar, wasari'u ila maghfiratillah, bersegera untuk meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita menjadi lembut kembali, senang dengan kebenaran, senang dengan kebaikan, tidak suka dengan keburukan, tidak suka dengan kejahatan. Ikhwati fillah azan wa iyyakum, barangkali ini yang kita bisa baca nasihat ini, terutama untuk diri kami dan juga kepada saudara-saudara kami. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang nasihatkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, hafizakumullah.